Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani al-kiram, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita insyaallah dari kitab Kitabul Jami' min Bulughil Maram karya al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan bab At-tarhib min masawi'il akhlaq. Peringatan dari akhlak-akhlak yang tercela. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa an Jabirin radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah wattaqul shuhha fa innahu ahlaka man kana qablakum. Akhrajahu Muslim. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul zulma. Waspadalah dari kezaliman. Atau jagalah diri kalian, jangan sampai berbuat zalim. Ittaqul zulma. Waspadalah kalian dari kezaliman. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah penyebab kegelapan pada hari kiamat. Wattaqush shuhha, dan waspadalah kalian dari sifat asyuh, kikir alias bakhil, pelit. Fa innahu ahlaka man kana qablakum, karena sesungguhnya sifat kikir itu telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Al-hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita dari dua akhlak yang tercela, yaitu az-zulm, kezaliman, yang juga sudah kita baca hadisnya pada pertemuan yang lalu, ya. Hadis yang sebelum ini juga tentang kezaliman. Kemudian yang kedua, sifat asyuh, kikir, bakhil, pelit, ya. Kedua akhlak ini adalah akhlak yang sayyi'ah, yang tercela, yang wajib bagi kita untuk menjauhkan diri-diri kita dari kedua akhlak yang tercela ini. Ma yu'khadhu min al-hadith. Kita langsung pada faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Al-ula, faedah yang pertama, al-hadithu fihi at-tahdhiru min adh-dhulmi wal amru bijtinabihi wal bu'du anhu fa innahu khatarul aqibah. Hadis di atas padanya terdapat peringatan dari kezaliman dan terdapat perintah untuk menjauh dari kezaliman, menjauhkan diri dari sifat az-zulm, karena sesungguhnya kezaliman itu akibatnya sangat berbahaya. Dzalika annahu dzulumatun yaumal qiyamah. Yang demikian itu karena kezaliman adalah merupakan sebab kegelapan pada hari kiamat. Fal mu'minuna mustadhi'una binuri imanihim. Karena kaum mukminun di hari kiamat nanti mereka mendapatkan cahaya karena cahaya keimanan mereka. Wa yaqulun, dan mereka orang-orang yang beriman mereka mengatakan rabbana atmim lana nurana, wahai Rabb kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami. Ini orang-orang mukminun pada hari kiamat, mereka mendapatkan cahaya karena keimanan mereka. Wa amma adh-dhalimuna li rabbihim bisyirki aw li anfusihim bil ma'asi aw li ghairihim fid dima'i aw al amwali wal aw al a'rad fa ha'ula'i yamshuna fi dayajir dhulm. Adapun orang-orang yang zalim, baik zalim kepada Rabbnya, yaitu kepada Allah dengan melakukan kesyirikan, atau zalim kepada diri sendiri dengan melakukan berbagai macam kemaksiatan, atau berbuat zalim kepada orang lain dengan menumpahkan darah orang lain, atau mengambil harta orang lain tanpa hak, atau melanggar kehormatan orang lain, maka mereka itu pada hari kiamat nanti berjalan dalam gelapnya kezaliman. Fala yahtaduna sabila. Mereka tidak mendapatkan jalan petunjuk, tidak mendapatkan cahaya. Maka ini merupakan peringatan dan ancaman naam dari perbuatan kezaliman. Kemudian faedah yang kedua, wa yadullu al-hadithu 'ala at-tahdhir min ash-shuh wal-bukhl. Dan hadis di atas juga menunjukkan terhadap peringatan, peringatan dari sifat pelit atau bakhil atau kikir. Fa innahu sara sabab halakil umam as-sabiqah. Karena sesungguhnya sifat pelit, kikir, itu merupakan sebab binasanya umat-umat terdahulu. Dan asyuh, syuh itu pelit, kikir, bukan hanya pelit kikir harta, tetapi pelit dan kikir apa yang ada padanya, baik berupa harta atau yang lainnya. Dan sifat syuh ini, sifat bakhil ini merupakan sebab binasanya umat-umat terdahulu. Hamalahumul hirs 'alal mal 'alal i'tida' 'ala amwali ghairihim. Rakus terhadap harta telah membawa mereka, umat-umat terdahulu, untuk melanggar harta orang lain. mengambil harta orang lain, ya, karena sifat tamaknya terhadap harta, sehingga mereka menzalimi harta orang lain, ya, dengan mengambilnya tanpa hak. Fasaratil hurub wal fitan, sehingga terjadilah peperangan, terjadilah fitnah-fitnah, ya, pertumpahan darah, ya, dan seterusnya karena sebab tadi. Hirs alal mal, rakus terhadap harta, tamak terhadap al-mal, harta benda. Allati sarat sababa halakihim, yang dimana peperangan, fitnah-fitnah, pertumpahan darah itu menjadi sebab binasanya mereka. Wastihlal maharimihim, dan juga menjadi sebab mereka menghalalkan mahram-mahram mereka, atau menghalalkan apa yang telah diharamkan kepada mereka. Wahadha halakun fid dunia, dan ini adalah kebinasaan di dunia, binasa mereka, karena sifat kikirnya, bakhilnya, tamaknya terhadap harta, ya, gak mau memberi, ya, pengennya menerima, ya, dan bahkan mengambil milik orang lain tanpa hak, ya. Yang ini menjadi sebab peperangan, pertumpahan darah, ya, pertikaian, ya, dan seterusnya, yang menjadi sebab binasanya mereka, umat-umat terdahulu. Ini baru al-halak fid dunia, ini baru kebinasaan di dunia. Dan kebinasaan di akhirat tentunya lebih dahsyat. Allah subhanahu wa ta'ala mengazab mereka di dunia ini karena sebab sifat mereka sendiri, sifat bakhil, kikir. Yang sifat bakhil dan kikir ini menjadikan mereka tamak terhadap harta, yang kemudian membawa mereka untuk mengambil harta orang lain tanpa hak, ya, sehingga terjadilah peperangan, pertumpahan darah, pertikaian, ya, dan seterusnya, yang menjadi sebab kebinasaan mereka. Ini faedah yang kedua. Al-thalithah, faedah yang ketiga. Kama annahu sababun lil halakil ukhrawi, fa innal i'tida'a 'ala malil ghair wal i'tida'a 'ala maharimihi wa safki dima'i wa safki damihi min akbari dhulmi wa ashaddil izm. Sebagaimana sifat bakhil juga merupakan sebab binasanya naam seseorang di akhirat, ya. Jadi bukan hanya membinasakan di dunia, ya, tetapi sifat bakhil juga membawa kepada kebinasaan di akhirat, ya. Karena menzalimi harta orang lain, ya, dengan mengambilnya tanpa hak, dan menzalimi na'am atau melanggar mahram-mahramnya, mahram-mahram orang lain, ya, atau melanggar kehormatannya, ya, dan juga menumpahkan darah orang lain, ini semua min akbari zulmi wa ashaddil ithn, termasuk daripada kezaliman yang paling besar dan juga dosa yang na'am paling berat. وهذه المعاصي هي سبب الهلاك في الآخرة. Maka kemaksiatan-kemaksiatan ini, ya, merupakan sebab binasanya seseorang di akhirat. Wa azabin nar, dan sebab mereka atau dia dimasukkan ke dalam azab an-nar wal iyadzu billah. Maka orang yang memiliki sifat bakhil, kikir, ya, yang membawanya Nah, melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap harta orang lain, kehormatan orang lain, darah orang lain dan seterusnya, ya. Nah, ini akan membawa kebinasaan bagi dia di dunia dan di akhirat. Faedah yang keempat, ja'atin nusus al-katsira fi dhamil bukhli wasyuh. Telah datang nas-nas yang banyak tentang tercelanya sifat bakhil. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dalam surah Al-Hasyr ayat 9 Allah berfirman, yang maknanya, dan barang siapa yang dipelihara, dijaga dari naam sifat kikir, ya. Barang siapa yang dirinya dipelihara, dijaga dari sifat kikir, ya, maka mereka itu adalah al-muflihun, orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung, ya, orang yang terpelihara dari sifat bakhil, kikir. Mereka adalah orang-orang yang muflih, beruntung. Ini menunjukkan sebaliknya. Sebaliknya, orang yang tidak terjaga, tidak terpelihara, ya, dari sifat bakhil, ya, dan dia berhias dengan sifat bakhil tersebut, ya, maka dia adalah orang yang ghairul muflih, orang yang tidak beruntung, ya, orang yang rugi, ya, orang yang akan menyesal nanti pada hari kiamat. Menyesal telah menahan hartanya, menyesal telah menahan apa yang dia miliki, ya. Yang mestinya dia bisa belanjakan di jalan Allah, yang mestinya dia bisa gunakan untuk meraih pundi-pundi pahala yang banyak, ya. Tetapi tadi sifat kikirnya. Sifat tamak, rakus terhadap al-mal, harta, yang jika dia pun bersedekah, maka sedekahnya tidak sesuai dengan jumlah hartanya, tidak sesuai dengan kedudukannya. Nah, sedikit yang dia keluarkan, itu pun kalau terpaksa, ya. Itu pun kalau ada yang meminta. Nah, itu pun kalau ada yang menyodorkan proposal misalkan. Jika tidak, ya, dia menahan hartanya. Tidak memiliki inisiatif sendiri untuk meraih pundi-pundi pahala di sisi Allah. Nah, karena sifat bakhilnya, kikirnya, ya, gak memberi kecuali kalau dikorek. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga diri-diri kita dari sifat bakhil, kikir, ya, yang akan membinasakan di dunia dan di akhirat. Wal'iyadzu billah. Orang yang terjaga, terpelihara, bersih dari sifat bakhil, kikir, mereka adalah orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang merdeka nanti pada hari kiamat. Wa qala ta'ala, dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Al-ayah. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 180, dan janganlah orang-orang yang bakhil itu menduga bahwasannya apa yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada mereka. Kemudian mereka tahan. Itu lebih baik bagi mereka. Jangan menduga. Nah, apa yang mereka miliki, apa yang Allah berikan kepadanya, yang mereka tahan karena sifat kikir dan bakhilnya, jangan menduga itu khairul lahum, lebih baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum, bahkan sesungguhnya itu lebih jelek bagi mereka, lebih buruk bagi mereka. Sayutawakuna babakhilu bihi yaumal qiyamah, akan dikalungkan kepada mereka apa yang mereka bakhilkan pada hari kiamat. Akan dikalungkan kepada mereka, nah, harta atau sesuatu yang dia bakhil pada hari, nah, bakhil ketika di dunia, ya, akan dikalungkan nanti pada hari kiamat. Ya. Ini ancaman, ancaman siksa Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang bakhil, kikir, ya, akan dikalungkan nanti pada hari kiamat apa yang telah dia bakhilkan, ya, hartanya, ya, atau yang lainnya, ya, yang dia bakhil terhadapnya. Ya. Dia menunggu, oh ini lebih baik, lebih bagus, ya. Naam, jangan disodakohkan, ya, jangan diinfakan, ya, jangan diberikan dan seterusnya. Nah, dia menduga itu lebih baik baginya. Nah, padahal semestinya dia harus mengeluarkan zakatnya, dia harus mengeluarkan na'am yang sudah menjadi kewajibannya, ya, dia harus menggunakan hartanya, ya, sebagai wasilah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dan seterusnya. Nah, tapi dia tahan. Dia menduga itu lebih baik baginya, bahkan sesungguhnya itu lebih jelek baginya. Berapa banyak yang mereka memiliki kelebihan dan keluasan harta, ya. Namun sama sekali belum pernah na'am umroh, belum pernah na'am haji, ya. Karena eman, ya. Karena sayang dengan hartanya, ya. Harus keluar sekian puluh juta, ya. Bahkan mungkin sekian ratus juta, ya. Padahal hartanya miliaran, ya. Bakhil, kekikiran, ya, yang ada padanya menghalangi dia untuk mengeluarkan dan membelanjakan atau menginfakkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ancam, bal huwa syarrul lahum, ya, demikian itu lebih jelek, lebih buruk baginya, dan bahkan akan dikalungkan kepadanya pada hari kiamat nanti apa yang telah dia bakhil terhadapnya. Wa qala ta'ala, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ, dan barang siapa yang bakhil, sesungguhnya dia telah bakhil terhadap dirinya sendiri. Walaupun dia menduga, naam, ketika dia bakhil, ya, tidak memberi, ya, maka keuntungan baginya, ya, namun sesungguhnya adalah, naam, kerugian baginya. Karena orang yang bakhil, sesungguhnya dia sedang bakhil kepada dirinya sendiri. Nah, ini dalil dari beberapa ayat dalam Al-Quranul Karim tentang dzammul bukhl, tercelanya sifat bakhil. Disebutkan juga dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa jaa fi musnad Ahmad wa Tirmizi min hadis Abi Bakrin. Dan juga datang dalam Musnad Ahmad, dalam Sunan At-Tirmidzi, dari hadis Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata bakhilun. Ini ancaman lebih keras lagi. Tidak akan masuk jannah seorang yang bakhil, seorang yang kikir, seorang yang pelit. La yadkhulul jannah, tidak masuk jannah. Kalau dia seorang mukmin, maka la yadkhulul jannah dukhulan awwaliyan. Dia tidak masuk jannah na'am dengan apa? Awaliyan, secara langsung tidak. Tapi dia harus menerima siksa dan azab terlebih dahulu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dia tidak langsung masuk ke dalam jannah. Kalau dia orang yang kafir, bakhilnya ini kafir, orang yang bakhil ini orang yang kafir, maka makna la yadkhulul jannah, tidak masuk ke dalam jannah, adalah tidak masuk ke dalam jannah selama-lamanya. Nah, jika yang bakhil ini adalah seorang yang kafir. Ini menunjukkan bahwasannya sifat bakhil menjadi sebab seseorang masuk ke dalam an-nar dan menjadi sebab seseorang terhalang dari masuk ke dalam jannah. Kemudian dalam riwayat yang lain, wa akhrajat Tirmizi wan Nasa'i fil Kubra min hadis Abi Dzarr radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah yubghidu thalatha, asy-syekh az-zani wal bakhil al-mannan wal musbil al-mukhtal. Dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan juga oleh Al-Imam An-Nasa'i alaihi rahmatullah dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yubghidu thalatha, sesungguhnya Allah subhanahu wa taala membenci tiga orang atau tiga golongan orang. Allah benci kepada orang-orang ini. Siapa saja yang Allah benci? Ini bukan pembatasan Allah hanya membenci tiga orang ini, tidak. Nah, tapi ini menunjukkan di antara orang-orang yang Allah benci adalah tiga orang ini. Yang pertama, asy-syekh az-zani, orang yang sudah tua kemudian dia berzina. Ya mestinya taubat, ya udah taubat, udah banyak istighfar, ya, tinggal nunggu mati, ya. Tetapi na'am tua-tua keladi, ya. Semakin tua semakin jadi berzina di usia yang sudah tua. Nah. Wal'iyadzu billah. Allah benci kepada orang yang seperti ini. Terus kalau yang muda berzina, dibenci enggak oleh Allah? Ya dibenci juga, ya. Hanya saja kebencian kepada si tua yang berzina ini lebih besar kebenciannya. Bahkan dosanya seorang pemuda yang berzina dengan seorang yang sudah tua berzina lebih besar dosanya seorang yang tua yang berzina. Nah, ya. Walaupun kedua-duanya berdosa, tapi dosa yang sudah tua berzina itu lebih besar. Asy-syekh az-zani ini dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal bakhil al-mannan, kemudian seorang yang bakhil, ini syahidnya. Seorang yang kikir al-mannan, yang dia suka mungkit-mungkit pemberiannya. Sudah bakhil, jarang ngasih, ketika ngasih walaupun sedikit diungkit-ungkit. Waliyadzubillah. Ini orang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal musbilal mukhtal. Dan juga Allah membenci seorang yang musbil, yang sombong. Musbil adalah seorang yang menurunkan pakaiannya di bawah mata kaki. Nah, Allah membenci orang yang musbil al-mukhtal, seorang yang musbil yang sombong. Nah, ini diantara orang-orang yang Allah benci. Yang menjadi syahid dalam hadis ini adalah al-bakhil al-mannan, seorang yang bakhil yang dia suka mengungkit-ngungkit pemberiannya. Qala fi mukhtasar al-ihya, dikatakan dalam kitab ringkasan al-ihya, al-bakhil, makna al-bakhil adalah, atau seorang yang bakhil adalah, huwa alladhi yamna'u ma yanbaghi minhu imma bihukmi syar' aw lazimil muru'ah, wa man qama biwajibi syar' wa lazamal muru'ah tabarra'a minal bukhl. Orang yang bakhil, dia adalah orang yang menahan sesuatu yang mestinya dikeluarkan. Menahan sesuatu yang mestinya dikeluarkan. Imma semestinya dikeluarkan karena hukum syariat, ya, atau karena untuk menjaga muru'ah, ya. Lazimul muru'ah. Dan barang siapa yang melaksanakan kewajiban syariat, ya, menunaikan kewajiban syariat, dan dia menjaga muru'ahnya, ya, tabarru'a minal bukhl, maka dia telah berlepas diri atau terbebas dari sifat bakhil. Seorang yang menunaikan kewajiban syariat, ya, dan menetapi sifat muru'ah, ya, maka dia telah terbebas dari sifat bakhil. Ini faedah yang keempat. Masih ada dua faedah lagi, faedah kelima dan faedah yang keenam. Tapi kita azan terlebih dahulu. Fadhal al-mu'adhdhin yu'adhdhin. Baik, kita lanjutkan. Al-khamisah, faedah yang kelima. Al-bukhlu da'un. Bakhil itu adalah penyakit. Wa sababul bukhli amron. Dan sebab sifat bakhil ini ada dua perkara. Yang menyebabkan seseorang menjadi bakhil itu ada dua hal. Ahaduhuma, salah satunya, hubbus syahwat allati la yatawassalu ilaiha illa bil mal. Yang pertama, karena kecintaannya terhadap syahwat, ya, hawa nafsu, yang hawa nafsu tersebut atau syahwat tersebut, keinginan-keinginan tersebut, ya, tidak akan tercapai kecuali dengan harta. karena kecintaannya terhadap syahwat, yang dia tidak bisa mencapai atau meraih syahwat tersebut kecuali dengan harta. Ini menjadi sebab dia bakhil. Dia selalu ingin menahan hartanya, ya, karena tadi agar bisa mendapatkan syahwat, keinginan-keinginan atau hawa nafsu yang dia inginkan, ya. Ini yang pertama. Asani yang kedua, hubbul mal alladhi tunalu bihi syahwat. Sebab yang kedua adalah karena kecintaan terhadap harta, yang dengan harta tersebut dicapailah atau diraihlah syahwat-syahwat, keinginan-keinginan. Summa tunsa syahwat wal hajat. Kemudian pada akhirnya dilupakan keinginan-keinginan dan hajat-hajat, keperluan-keperluan, kebutuhan-kebutuhan tadi, keinginan-keinginan tadi dilupakan. Wa yakunu nafsul mal huwal mahbub, sehingga jadilah na'am yang dia cintai secara hakiki adalah hartanya. Walaupun tadi tujuannya naam kikir dengan hartanya untuk mendapatkan syahwat, keinginan-keinginan, lama-lama keinginan-keinginan tersebut terlupakan, hajat-hajat tersebut terlupakan, bahkan mungkin sudah terpenuhi, syahwat sudah terpenuhi, hajat-hajat sudah terpenuhi. Nah, sehingga lebih condong dan lebih kuat kecintaannya terhadap hartanya. Yang tadinya dia tidak mau mengeluarkan hartanya karena ingin membelanjakan hartanya untuk mendapatkan keinginan-keinginan, syahwat-syahwatnya. Setelah terpenuhi syahwat-syahwatnya, hajat-hajatnya, tetap dia enggan. Nah, untuk mengeluarkan hartanya, ya, tetap dia ingin menahan hartanya, ya, sehingga menjadilah na'am harta tersebut menjadi al-mahbub, ya, sesuatu yang lebih dia cintai. Kemudian wa ilaju syahwat, karena tadi kecintaan kepada syahwat merupakan sebab seseorang menjadi bakhil, maka bagaimana untuk mengobati syahwat, keinginan-keinginan. Syahwat ini luas. Nah, bisa keinginan-keinginan, naam, atau cita-cita yang gak masuk akal. Nah, pengen jadi orang terkaya di dunia misalkan, ya, ini juga syahwat, ya. Pengen naam punya ini punya itu dan seterusnya, ya. Nah, hidup penuh dengan kemewahan, ya, dan lain sebagainya, ini juga syahwat, ya. Keinginan-keinginan, tulul amal, panjang angan-angan, ya, ini juga syahwat. Wa ilaju syahwat, dan cara untuk mengobati syahwat, hawa nafsu atau keinginan-keinginan dan seterusnya, cara untuk mengobatinya adalah al-qana'atu bil yasir was-sabru wal ma'rifatu yaqinan bi anna Allah ta'ala huwar razzaq. Memiliki sifat qana'ah, merasa cukup dengan sesuatu yang sedikit yang ada padanya. Cukup jika dikasih sedikit. Wassabar dan juga sabar, memiliki sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya walaupun sedikit. Juga memiliki sifat sabar. Kemudian yang berikutnya, mengetahui secara yakin bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala dialah ar-razzaq, dialah yang maha pemberi rizki. Tsumma yanzuru fi awaqibil bukhli fid dana. Kemudian dia melihat akibat-akibat kebakhilan di dunia ini. Jadi selain dia memiliki sifat qanaah, sabar dan yakin bahwasanya Allah adalah ar-razzaq, zat yang maha pemberi rizki, juga dia melihat akibat-akibat kebakhilan di dunia ini. Tadi disebutkan diantaranya tadi, sebab kebinasaan umat-umat terdahulu adalah karena bakhil. Fa'innahu la budda li jami'il mal min afatulimu bihi rogmu anfih. Karena mesti orang yang jami'ul mal, orang yang kerjanya mengumpulkan harta, rakus dan tamak dengan harta dan enggak puas-puas dengan apa yang ada padanya, mesti dia akan mengalami afat, keburukan-keburukan yang membawanya kepada kebinasaan. Di dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul khamisah wal qatifah, ya. Celaka hamba dinar, hamba dirham, hamba harta. Celaka hamba harta. Di sini beliau tidak mengatakan celaka pemilik harta, tidak. Tetapi beliau mengatakan celaka hamba harta, yaitu yang memiliki harta dan menghambakan dirinya kepada hartanya. Gak mau mengeluarkan zakatnya, gak mau bersedekah, gak mau memberi, ya, bakhil, kikir, dan seterusnya. Tamak, rakus, ya, loba, ya, hirs, ya, nam terhadap jam'ul mal. Dan tidak puas dalam mengumpulkan harta, dalam menumpuk-numpuk harta tidak akan puas. Man humani la yashba'an. Ada dua orang yang rakus yang gak akan pernah kenyang, gak akan pernah puas. Orang yang rakus terhadap ilmu atau semangat untuk mendapatkan ilmu, dia tidak akan pernah merasa puas. Terus-terus dan terus belajar, terus belajar. Dan rakus terhadap dunia, ini pun tidak akan pernah puas. Sebanyak apapun yang dia miliki, sebanyak apapun yang ada padanya, tetap masih kurang, dan masih kurang. Lau kana li ibni Adam wadiyan min dhahab, labtagha wadiyan akhar. Atau thanian, jika seorang anak Adam memiliki emas sebesar atau emas selembah, emas seluas selembah, Gimana emas lembah ya? Emas segini aja udah masya Allah. Emas lembah, punya emas satu lembah. Maka dia ingin emas naam lembah yang lain, ingin selembah emas yang lain. Dia memiliki emas satu gunung, ingin memiliki segunung emas yang lain, dan seterusnya. Wala yamla fahu illa turab, dan tidak bisa menutup mulutnya kecuali tanah. Waliyadzubillah. Itu tidak puas dia kecuali kalau dia mati. Tidak berhenti dari mengumpulkan harta terus dan terus, walaupun sampai meninggalkan kewajiban dan harus melakukan perkara-perkara yang haram. Tidak berhenti dari itu semua kecuali kalau maut datang kepadanya. Waliyadzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Maka diantara obat atau cara mengobati syahwat adalah dengan memiliki sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sebagaimana ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika beliau mau menjadi orang yang kaya raya, maka beliau akan berdoa, dengan doa agar supaya menjadi orang yang kaya, bahkan beliau sudah ditawarkan emas, dan seterusnya, namun beliau tidak tergiur dengan itu. Bahkan beliau mengatakan, "Ma yasuruni," tidak membuat aku senang jika aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian lewat 3 hari masih tersisa, belum diinfakkan, belum disedekahkan. Lewat 3 hari. Ini menunjukkan beliau kalau punya harta sebesar emas sebesar gunung Uhud, beliau akan katakan untuk si fulan sekian sampai habis, kecuali sedikit yang disiapkan untuk membayar hutang. Jadi tidak membuat beliau senang punya harta banyak kemudian lewat 3 hari belum disedekahkan. Ini sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sangat jauh, sangat jauh. Nas'alullah min fadlih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk betul-betul mengikuti dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisal ghina an kathratil ard walakinnal ghina ghina nafs. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukanlah kaya itu karena banyak harta, tetapi kaya itu adalah ghina nafs, kaya hati. Jadi beliau walaupun tidak memiliki harta, tapi hati beliau sallallahu alaihi wasallam sudah kaya, dan merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada beliau alaihi salatu wasallam. Kemudian sifat sabar juga menjadi cara untuk mengobati syahwat. Sabar dengan kekurangan harta, kekurangan ini dan itu, sabar sehingga tidak mendorong dia untuk melakukan kejahatan, pencurian atau perampokan atau yang lainnya. Ketika dia miskin, dia sabar. Kemudian diantara caranya juga untuk mengobati syahwat adalah dengan meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala ar-razzaq, dialah Allah ar-razzaq, zat yang maha pemberi rizki. Kalau mau minta rizki, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan kita berprasangka ketika kita menginfakkan atau mengeluarkan harta kita di jalan Allah, kita berprasangka harta kita berkurang. Tidak. Mana kasat sadaqatun min mal, sedekah itu tidak mengurangi harta benda. Bahkan harta benda yang disedekahkan itu menjadi harta hakiki miliknya jika dia ikhlas dan menjaga keikhlasannya. Maka dia yakin bahwasanya Allah ar-Razzaq, Allah yang maha memberikan rizki. Jika dia menginfakkan hartanya di jalan Allah, insya Allah Allah akan memberinya rizki yang lain. Allah akan menggantinya, karena sudah menjadi janji Allah subhanahu wa ta'ala. Akan mengganti harta orang yang diinfakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang terakhir, yang keenam, huna salah satu asnaf, di sini ada tiga golongan orang. Israf wa taktir wa iktisad. Israf, pemborosan, itu orang-orang yang boros. Wa taktir, pelit. Atau hemat yang keterlaluan. Hematnya keterlaluan sampai membawa kepada sifat bakhil, kikir. Waqtisad. Kemudian yang ketiga adalah al-iqtisad. Tidak berlebihan. Sedang-sedang. Pertengahan. Enggak boros tetapi juga enggak pelit. Fasinfanil awwali awwalan madmuman. Dua kelompok yang pertama, itu orang yang boros, orang yang pelit, sifat boros dan sifat pelit. Ini tercela. Keduanya tercela. Boros tercela, kebalikannya pelit juga tercela. Wasinfu thalis, dan jenis yang ketiga, yaitu iktisad, pertengahan, enggak boros dan enggak pelit, mahmud, ini yang terpuji. Ini sifat yang terpuji, iktisad, pertengahan. Fal israfu huwa mujawazatul haddi fin nafaqatil mubahah. Al-israf, boros, itu adalah melampaui batas dalam membelanjakan harta dalam perkara-perkara yang mubah. Memang mubah itu. Beli ini, beli itu, belanja ini, belanja itu, mubah, tapi melampaui batas. Makanya namanya boros. Awi nafaqatil muharramah, atau dia membelanjakan hartanya dalam perkara yang haram. Ini juga israf, boros. Dalam perkara yang mubah saja, kalau melampaui batas, Ini israf, pemborosan, apalagi membelanjakan hartanya untuk perkara yang haram, ya, atau yang makruh, ya. Ini juga israf. Fahadha kulluhu israfun mamqut, semua ini adalah pemborosan yang tercela. Ini yang pertama. Atsani at-taqdir, yang kedua adalah at-taqdir, sifat bakhil, pelit. Wa hadha huwal bukhl, inilah al-bukhl, sifat bakhil. At-taqdir itu sifat bakhil. Wa huwa taksiru bin nafaqatil wajibah aw nafaqatil mustahabbah allati taqtadiha al-muru'ah. Sifat bakhil adalah na'am lalai dari membelanjakan na'am hartanya dalam pembelanjaan yang wajib, ya. Misalkan bayar zakat, nah, atau menafkahi keluarga, ya, atau menafkahi ini dan itu yang menjadi kewajiban baginya, nah. Jika dia melalaikan, ya, nafkah-nafkah yang wajib, ya, maka dia bakhil. Awi nafaqatil mustahabbah, atau dia lalai dari nafkah-nafkah yang mustahabbah, nafkah-nafkah yang na'am sunnah, ya. Yang sudah menjadi konsekuensi muru'ah seseorang, ya. Tapi dia enggan, nah, untuk mengeluarkan hartanya dalam rangka nafkah-nafkah yang sunnah tadi, maka ini pun masuk dalam kategori al-bukhl, bakhil, ya. Baik bakhil terhadap nafkah yang wajib atau bakhil terhadap nafkah-nafkah yang sunnah. Lalai dari nafkah-nafkah yang wajib, lalai dari nafkah-nafkah yang sunnah, maka ini al-bukhl, kebakhilan. Dua sifat ini atau dua jenis ini tercela, boros dan bakhil. Amma sinfu thalis al-mahmud, adapun jenis yang ketiga al-mahmud yang terpuji, wahwal iktisad, yaitu iktisad, ya, pertengahan, tidak berlebihan, nah, hemat, ya. Nah, wat tadbir, dan teratur, ya, termanage, ya, dalam bahasa kita. Wa dzalika huwal qiyamu bin nafaqatil wajibat min huquqillah, yaitu dengan menunaikan nafkah-nafkah yang wajib, ya, dari hak-hak Allah. Wa huquq khalqihi, dan menunaikan hak-hak yang wajib dari hak-hak makhluknya, nah, dari hak-hak makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Minan nafaqat, yaitu dengan menunaikan nafkah-nafkah, ya, menunaikan nafkah kepada keluarganya, ya. Nah, dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, ya. Wadduyunul wajibat, dan juga membayar hutang, ya, yang wajib, ya. Maka ini sifat yang terpuji, ya. Dia menunaikan nafkah-nafkah yang wajib, ya, baik nafkah yang wajib yang berkaitan dengan hak Allah atau yang berkaitan dengan hak makhluk, ya. Dia membayar hutang, ya. Nah, dan seterusnya. Kama huwa al-qiyamu bin nafaqatil mustahabbah al-marghubah mimma taqtadihil muru'ah. Juga di samping dia menunaikan nafkah yang wajib, juga dia menunaikan nafkah-nafkah yang sunnah, yang disukai. Nah, yang sudah menjadi konsekuensi muru'ah seseorang. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 67, Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang jika menginfakan atau membelanjakan hartanya, ya, mereka tidak berlebihan. Wala yaqturu, dan juga tidak pelit. Tidak berlebihan, juga tidak pelit. Wa kana baina dzalika qawama. Dan dia dalam membelanjakan hartanya pertengahan antara berlebihan dengan pelit. Nah, jadi pertengahan. Fa hadhihi min sifati ibadir rahman. Dan inilah termasuk dari sifat-sifat ibadur rahman. Karena dalam surah Al-Furqan, dalam akhir-akhir surat Al-Furqan, Allah menyebutkan sifat-sifat ibadur rahman, sifat-sifat hamba ar-rahman. Nah, di antara sifatnya adalah jika mereka membelanjakan hartanya tidak berlebihan, boros, ya, dan juga tidak naam kikir atau lalai. Nah, tetapi baina dzalika qawama, pertengahan antara ini dan yang itu. Nah, wallahul muwaffiq, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik. Selesai dari penjelasan Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala tentang hadis Jabir radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumil qiyamah wattaqush shuhha fa innahu ahlaka man kana qablakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dan memelihara diri kita dari sifat na'am zalim, dan juga dari sifat asyuh, bakhil ataupun kikir. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Sekolah ya.